Bogo. New Balaba. Ada kerinduan spesial buat Iroke. Yeah. Special request dari kamu. WSL Gerobokan, WSL Jekulo, terima kasih. Jekulo selalu setia. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Suara manja. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku sudah darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Terima kasih. Iya. Yeah. Profesi jenengan nyanyi. Iroke. Kita mau yang bareng ya. Kamera aja jenengan ya. Hey. Terima kasih. sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti cinta lagi seperti kau.